Bolehkah seorang membeli petasan seperti mercon dan lain-lain? Apakah ini tidak termasuk mubazir? Naam, iya termasuk mubazir. Ya. Termasuk mubazir dan idha'atul mal. Menelantarkan, menyia-nyiakan harta. Apa faedahnya? Kecuali sekedar melihat letupan-letupan, ya, cahaya. Allahul musta'an. Ya. Pergi ke rumah, lihat itu banyak lampu dalam rumah. Nah, ya, di dalam rumah banyak lampu. Dan subhanallah, memudaratkan. Memudaratkan. Ya. Pernah ketika kita di Maghrib, tempatnya Abul Hasan Al-Ma'ribi hadanallahu wa iyyah, bulan Ramadan, ya, karena memang Ramadan ini biasanya banyak yang membeli petasan ini. Di bulan Ramadan selesai sholat subuh, sedang asyik-asyiknya kita menghafal Al-Quran Karim keliling, ya, kalau di Yaman itu biasanya di markas-markas untuk menghilangkan ngantuk mereka keliling tiang ini seperti orang tawaf, ya, berjalan menghafal, sambil menghafal Al-Quran Karim. Nah, itu kita sedang keliling pada waktu itu kurang lebih jam 6 pagi, ya. Ini ada dua anak kecil, salah satunya anaknya beliau sendiri, anaknya Abul Hasan, ya, Badui. Nah, itu menggunakan bermain dengan petasan itu yang kalau dibakar meluncur dia. Hah? Ada ya, di sini ada ya. Nah, jadi kayak meriam atau roket. Alhasil dia pakai itu. Nah, itu di antara rumah Syekh dengan Sakan, di atasnya itu ada atap, ya, yang yang terbuat dari daun kurma. Kalau kita kan biasanya menggunakan rumbia, kalau di sana pakai kurma, ya, dari daun kurma yang kering itu dipakai di atas. Itu kan sangat rawan sekali itu, terkena percikan api sedikit terbakar. Nah, ini dia main dekat situ. Nah, di bawah itu ada dua mobil. Nah, dia main terus kena sedikit aja, subhanallah, langsung melebar, kebakaran. Nah, orang panik. Syekh keluar dalam keadaan seperti orang tidak terurus. Ya ini subhanallah. Ya, kebiasaan orang Yaman itu kalau memberikan aba-aba pemberitahuan kepada orang lain ada kebakaran, nembak mereka. Ya, jadi orang yang jauh itu mendengarkan kode-kode tertentu yang mereka mengetahui bahwa itu adalah kebakaran. Nah, pada hasil memudaratkan. Ya. Dan ana belum mengetahui apa faedahnya. Yang ada adalah kemudaratan, sehingga Allah Ta'ala ditinggalkan. Dan jangan diberi kesempatan pada anak-anak untuk main-main yang seperti ini. Bolehkah seorang pergi ke warnet untuk membuka email? Silakan kalau membuka email, ya, sambil menghindari yang ikhtilat, dan juga jangan membuka yang lain-lain, ya. Nah, walaupun biasanya kalau warnet di luar itu mungkin banyak yang tidak aman, ya. Seorang tidak ingin membuka itu, tapi mungkin akan terbuka, ya. Entah bagaimana cara trik-trik mereka itu. Ya, kalau ada di rumah mungkin itu lebih aman. Wallahu ta'ala alam.